Gracias. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزيادتان المتفرقتان بينهما الفاء. Ada dua tambahan yang berpisah antara keduanya. Dia yang memisahkannya adalah fa. Seperti nah ujadilu. Paham ya? Ini kan ada dua tambahan terpisah. Dan yang memisahkannya siapa? Fa-nya. Karena ada hamzah dan alif itu tambahan. Wa bainahumal ain. Bisa juga dua tambahan itu antara keduanya adalah huruf, adalah ainnya. Ka'akul. Akul. Tambahannya apa itu? Alif dan waw dipisahkan oleh a, qaf. Wa bainahumal lam. Boleh juga dipisahkan antara keduanya dengan lam. Nah, contoh qusayra. Tambahannya apa? Ya dan alif bengkok, ya juga yang jadi alif bengkok. Paham ya? Di antara keduanya ada siapa? Ada ro, yaitu lam fi, lam kalimah. Ya? Ai ad-dhala'ul qasira. Qusayra, yaitu ad-dhala'ul qasira. Tulang rusuk yang pendek. Tulang rusuk yang pendek. Wa bainahumal ta wal ain, bisa juga. Yang penting tambah ada huruf. Antara keduanya ada fa dan ain, bisa juga. Nah, contoh isor. Apa tambahan ini? Hah? Hamzah dan alif. Wa bainahuma al-ain wal lam. Bisa juga antara keduanya adalah ain dan lam. Nah, khoizala. Lihat, tambahannya siapa? Ya dan alif bengkok, ya kan? Antaranya apa? Ain dan lam. Apa artinya khoizala? Wahia misyah fiha tasakur, ya jalan yang ada padanya berat. Berarti jalan gimana itu? Jalan seperti berat. Jalan yang berliku. Orangnya ini dia berjalan seperti apa? Berat. Bukan jalanannya yang berat. Jalanan yang berliku. Mubat. Sabar Imron. Jalan yang berliku katanya, jalan yang berat. Maksudnya ini misya, orangnya. Dia jalan dengan seperti sikol. Seperti berat. Paham Mubat? Ini makna apa ini? Khoizala. Wa bainal malta wal ain wal lam. Masya Allah. Semuanya. Antara kedua tambahan itu ada ta, ada ain, ada lam. Berarti tambahan di awal sama di akhir. Iya kan? Berarti tambahannya di mana? Di awal sama di akhir. Karena di antara tambahan dua itu ada ain, ada fa, ada ain, ada lam. Contoh apa? Now, ajtala. Lihat. Ya, lidda'awatil amah. Untuk seruan umum. Seruan umum. Namanya ajtala. Wal mujtami'atan. Nah, tadi itu yang terpisah. Dua tambahan tapi terpisah. Sekarang lagi. Wal mujtami'atan. Ada tambahan tapi berkumpul keduanya. Qoblal fa, bisa sebelum fa, nahwu muntaliq. Lihat apa tambahannya? Mim dan nun. Wa bainal fa wal ain, antara fa dan ain tapi berkumpul. Nahwu jawahir. Apa tambahannya? Waw dan alif. Wa bainal ain wal lam, berkumpul antara ain dan lam. Contohnya khutab. Dah? Apa itu? So dan alif. Tambahan so ya? Ada dalam soal huruf suman sa'al sumuniyah. Oh, adanya tak. Paham bat? Asalnya tak. Oh ya. Wabah dan lam nahu ilba. Berkumpul dalam contohnya ilba. Mana dia? Alif dan hamzah. Jelas? Itu tambahan dua. Sudah tambahan satu, tambahan dua sudah. Sekarang, enggak salah. Dalam satu kata bisa juga ditambah tiga. Bisa juga ditambah tiga. Al-Mutafarriqat, tiga terpisah. Masya Allah. Nah, contoh, tanazi, tambahannya apa? Ta, alif, ya, terpisah. Wal-Mujtami'ah, qoblal fa, bisa terkumpul sebelum fa. Tentunya itu tidak sama lagi. Tiga terkumpul setelah fa, sebelum fa, yang wadah istaf ala. Tambah dengan seluruh pecahannya. Istaf ala dengan seluruh pecahannya. Ya, contoh, mustakrib. Istakroja mustakrib, istikrot, tam. Ya, mustakrojun, mustakrijun, semua itu. Ini berkumpul sebelum fa, semuanya tiga. Wabainan ain wal lam, bisa juga berkumpul tiga tambahan antara ain dan lam, sama salalim, salalim. Mana tambahannya? Alif, lam, iya. Lam kedua, lam kedua. Nah, iya, tambah. Wabah dan lam, terkumpul semua setelah lam. Contohnya apa? Unquan. Ya? Bisa juga unquan. Intian. Intiwan. Tapi tidak ya. Karena kalau intian pasti diganti ya. Paham ini? Ah, ini terlalu alif dan nu. Wajtima'u tintaini wasiradu wahidah. Masya Allah. Bisa juga kadang berkumpul dua bersendiri satu. Bisa juga berkumpul dua bersendiri satu. Artinya dua huruf tambahannya berkumpul, satunya tersendiri. Contoh, nah. Ruan. Mana berkumpul? Mana berkumpul? Hah? Alif dan nun. Tambahan yang terpisah? Hamzah di awal. Berarti maunya mau asli. Paham? Maunya mau? Asli. Ya, seperti kalau antum bilang Udu'uan. Udu'uan. Paham? Da'a ya deh. Ya deh. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Wawnya adalah waw apa? Asli. Wal-arba. Wal-arba al-mutafarriqat. Bisa tambah jadi empat. Dan bunyi ini pada isim. Tidak akan ada pada si. Karena kalau ditambah empat berarti jadinya berapa? Tuh? Tujuh. Iya. Now ihmirar, ihmirar. Ya, alif, ya, alif, ro. Tak, alif, ya, alif, ro, terpisah. Masdar ihmarro. Masdarnya apa? Ihmarro. Ya kan? Ihmarro. Jadi, ihmirar. Ya-nya dari mana? Dari alif. Karena masdar dari wajan 5 huruf atau 6 huruf yang diawali oleh alif, huruf ketiga di kasro. Ketika huruf ketiga di kasro, maka alif diganti menjadi ya. Jelas? Alif diganti menjadi ya. Walaitu jat al-arba' mujtami'ah. Masya Allah. Dan tidak pernah dikumpulkan, tidak pernah ada 4 huruf tambahan semuanya 4 berkumpul. Tidak ada. Yang ada berkumpul itu kalau berapa? 3. Paham? Kalau 4, tidak. Misalnya, semua masdarnya yang diawali oleh alif. Semua masdar diawali oleh alif dari kata apa? Misalnya, istagfaro. Apa masdarnya? Istagfaro. Masdarnya? Istighfar. Berapa tambahan itu? Berapa? 4. Ada tambah lagi alif sebelum terakhir kan? Kan masdarnya huruf ketiga di kasro, sebelum terakhir tambah lagi alif. Jadi sudah ada alif lagi di awal, alif, sinta, kemudian tambah lagi alif sebelum terakhir. Berapa semua tambahannya? 4. Semua bersatu atau terpisah? Tidak ada yang 4 bersatu. Tidak ada. Ini faedah, Masya Allah. Selesai. Ini hanya pendahuluan-pendahuluan ini. Artinya di sini, dari huruf tambahan itu bisa tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3, bisa tambah 4. Tambah 1, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tambah 2, bisa. Tambah 3, bisa. Tambah 4. Nah, semua. Sekarang. Wa adillatul ziyadah tis'ah. Dalil-dalil tambahan itu ada 9. Dalil-dalil tambahan ada berapa? 9. Ini belum masuk ilal ibdal ini. Baru membahas huruf-huruf tambahan. Dalil-dalil tambahan itu 9. Maksudnya, dari mana kita tahu kalau itu huruf tambahan? Paham enggak? Dari antum, dari mana antum bisa tahu ini huruf tambahan? ini kata. Hurufnya ini tambahan, bukan aslinya. Ah, ini dalilnya, bisa untuk pakai. Al-awwal yang pertama, suku tuba di kalimah min afliha. Hilangnya sebagian kata dari asalnya. Nah, ka'alif doribun. Seperti alifnya dorib. Ya, anggaplah gini-gini ini. Yang paling mudah ini, yang paling mudah. Ini agak sulit misalnya. Anggaplah akroma, fil mudorinya. Akroma. Apa fil mudorinya? Hah? Apa? Yukrimu. Hilang hamzanya, berarti dia bukan asli. Akala. Akala. Akala. Hah? Hilang hamzanya, berarti begitu mas. Paham ini cara. Jadi kalau di sebagian tafsir hilang itu huruf, oh tambah. Ini dalil kalau huruf itu adalah tambah, tambah. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Kata baru, kalib dorib, walib, walib mata tadoro. Seperti alibnya doroba, anggaplah tadi. Dan alib dan tanya tadoroba, minat dor. Dari kata apa? Dor. Kebilang. Sama ada dot, ro, wal, ba, hukum ziyadah. Selain dot, ro, dan ba, hukumnya adalah huruf tambahan. Hukumnya adalah huruf tambahan. Ini Masya Allah. Iya. Asani yang kedua. Dalil kalau itu adalah huruf tambahan. Suku tuba adil kalimat min fal'in. Masya Allah. Sebenarnya tadi sana, hilangnya sebagian kata dari cabangnya. Dari cabangnya. Seperti lihat. Belum contohkan dulu. Kanunai seperti dua nun. Sumbul. Wahandol. Min akbang azzar. Wahadilat al-ibl. Khoroja sumbul azzar. Khoroja sumbulu azzarni. Wata'adzat al-ibl min aklil hamdol. Fanunuhumma za'ida li sukutiha minal fara'i. Maka nunnya tambahan karena dia hilang dari dua cabangnya. Tasrifnya. Karena sumbul dari kata apa? Asbal. Hamdol dari kata apa? Hadilah. Lihat. Ketika isim ada nun, ketika isim tidak ada nun. Kenapa belum bilang sininya cabang? Karena menurut pendapat penulis sudah kuatkan dulu kan. Asal dalam tasrif adalah apa? Mas, masa. Berarti hamdol, asbal, itu cabangnya karena fi'il. Dipahami? Dipahami? Hilangnya itu nun di dua cabangnya. Paham ini? Cabang, kenapa dibilang cabang fi'il mati? Karena pendapat yang dikuatkan asal pecahan adalah apa? Masa. Berarti fi'il cabangnya. Fi'il cabangnya. Asal yang jadi dia. Luzumu khurujil kalimah an auzani. Nauiha law hakam nabi atolati hurufiha. Masya Allah. Mengharuskan keluarnya kata itu dari wazan yang sejenis dengannya. Kalau kita hukumi hurufnya adalah huruf asli. Kalau kita hukumi huruf asli. Kanunai narjis. Ah. Karena narjis. Kalau antum bilang narjis nunnya asli. Berarti antum katakan misalnya dapat kata. Ya, yang semacam dengan narjis, berarti nunnya juga bisa. Asli, sebentar itu tak paham. Misalnya apa? Hah? Apa? Hah? Misalnya nasbiru. Gobaro. Yasbiru. Kalau nun? Nasbiru. Sekarang aku bilang narjis, nun asli. Nasbiru? Paham? Berarti akan keluar dari kata yang sendiri? Semisal, kata yang semisal dengan dia, untuk menghukumi dia nurnya apa? Nurnya apa? Tambahan. Sementara di sini untuk menghukumi asli. Wah, tidak cocok. Pasti tambahan. Pasti tambahan. Ini Masya Allah. Ya, difatkin pasukun, patah. Dengan difatkin, kemudian sukun, kemudian kato. Hundalib. Sama ini. Hundalib. Bidomin pasukun, patahin patahri. Li bakola. Apa bakola? Ini kata untuk bakola. Hah? Apa bakola? Abdurrahman? Hah? Surah Al-Baqarah. Antum tidak tahu artinya? Baqarah. Siapa yang tahu? Tidak ada? Adik kamu tidak sayur mayur. Sayur mayur. Hundalib. Sayur mayur. Ini nunnya dihitung tambahan. Kenapa? Karena kalau antum bilang itu asli, tidak ada yang wazan hundalib. Wazan fi'il itu yang kita sudah pelajari sebelum wazan isim. Tidak ada yang wazan apa pun. Alim. Semuanya adalah apa? Asli. Kalau ada pun alim, maka nunnya adalah tambahan. Jelas ini? Nunnya adalah tambahan. Iya, ini dipastikan. Karena paling tinggi seperti jahmarish. Jahmarishun. Iya kan? Iya. Nah, ini nunnya berarti bukan asli. Wata'ai. Tanduk. Dan dua tangan tanduk. Nah, tentunya tak. Huruf anak itu selalu tambahan. Bimak yang fasukun kodom. Tanduk. Fathah kemudian sukun kemudian doma. Tanduk. Isim saja. Kalau ini nama pohon. Ini yang belum dapatkan kata-katanya. Ini nama pohon. Ya. Wafatful. Bifat yang fasukun kodom. Dengan bifatah kemudian sukun kemudian doma. Liwala di sa'alak. Anak sa'alak. Apa artinya sa'alak? Apa sa'alak? Apa? Serigala? Keldai? Siapa tahu? Serigala, rubah, serigala. Iya. Anak serigala namanya apa? Tadful. Tadful. Iya. Apa yang tambahan? Apa yang tambahan? Taknya. Kenapa? Lintifai hadil auzan fi rubail mujarrad. Karena tidak ada wazan ini di rubail mujarrad. Tidak ada wazan rubail mujarrad dibilang tadful maksudnya apa? Tadful. Tidak ada. Tahu lagi? Tidak ada. Tahu kan? Tidak ada yang semazan dengan itu. Berarti dia tanya apa? Tanya apa? Tambahan. Ini ciri, cara. Mengetahui itu tambahan. Kalau tidak ada wazan yang semisal dengan. Tidak ada wazan yang semisal dengan. Arabi yang keempat. At-takallum bil kalimah ruba'iyatan tarotan wa thulatsiyatan ukhra masalah. Masya Allah. Kalau ada orang berbicara dengan sebuah kata, kadang dia 4 huruf, kadang dia 3 huruf. Berarti ini yang 4 huruf satu tambah. Kan begitu? 3 huruf itu adalah asli. Kalau ada orang bilang kadang 2 huruf, kadang 3 huruf, kadang 4 huruf, oh tambahan satu. Iya. Antum dengar orang bicara. Atau dapat kalimat. Di tempat ini 3 huruf, di tempat lain berapa huruf? Di 3 misalnya. Sini 4, sini 3. Oh, tambahan ini satu. Tambahan? Diketahui dari kalam. Ka aitol di fathatain baina masakin seperti aitol dengan keduanya di fathah antara keduanya di sukun. Wa itl. Jadi orang kadang bilang aitol, kadang bilang dia bilang apa? Itlun. Paham ini? Bi kasrin fasukun au bi kasrotain. Dengan kasro kemudian sukun atau dengan kuah dua kasro. Aku bilang itlun, bisa juga apa? Itilun. Paham ya? Ya. Ini lil khatirah. Ini untuk khatir. Apa khatir? Pusat. Tak pusat? Apa namanya? Pot. Apa kamu buat bahasa ini? Ini yang ada lubang di sini. Lubang sumur kecil. Di perut antum. Pusat. Pusat. Pusat. Bahasa namanya? Tue. Tue, baik. Iya, intinya itu tahu, Pak. Jadi ini itu tue. Tulis, tue. Bahasa Munabarat. Ini dia, alhamdulillah. Jadi datang kadang orang bilang aitol, kadang dia bilang apa? Itu. Tah, berarti itu menunjukkan dia adalah tulasi. Ya, itu adalah apa? Tambah. Padahal bisa saja saya rubah, kan? karena aitol bisa fa'lan. Fa'lan, jalan kan? Tapi karena kadang dia bilang 4, kadang dia bilang 3, qadran, tambahan. Tambahan. Ini Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Berikutnya, Al-Qamis yang kelima, luzumi adamin nadhir fi nadhiri kalimatil lati i'tabartaha afla. Masya Allah. Mengharuskan tidak ada yang semisal pada yang semisal dengan kata yang antum anggap sebagai asli. Ya bahasa pendeknya, kalau antum bilang itu adalah asli, semua sementara tidak ada semisalnya, berarti antum akan tahu, oh ini juga asli. Paham kan? Sebenarnya bahasa pendeknya, kalau tidak ada yang semisal dalam mufrad, sudah tambahannya. Ada tambahannya. Kalau tidak ada kata yang semisal dengannya pada mufrad atau jamaknya, misalnya, maka itu adalah kata tambah. Tambah. Ini Masya Allah. Katapul. Seperti contoh tadi. Bidom mentahin banyak rumah sakit. Fa'innahu wa illam yatawattab alaih adamun nadir li wujudi fu'lun. Nah. Sesungguhnya dia walaupun tidak diikutkan atasnya tidak adanya nadir karena adanya fu'lun. Bisa saja kan? Katapul fu'lun. Mirip. Kaburtun. Seperti burtun. Lakin yatawattab dalika fi nadiri tilkal kalimat. Tapi akan diikutkan dalam hal itu pada yang semisal dengan kata itu. Artinya gini. Anggaplah gini. Saya bilang ya. Bursun. Dengan sabun. Kesemana? Selajar. Antum mau bilang. Berarti tanya asli. Paham? Kalau antum bilang. Tanya apa? Anggaplah apa? Asli. Berarti nanti kata yang semisal dengan kata itu pula, antum pasti akan bilang semuanya apa? Asli. Paham? Berarti apa? Antum dapat kata taktul. Ini semisal. Anggaplah ini, antum mau lari dari satu kata ini saja. Taktul asli. Karena ada juga kata bermacam burtun. Kata apa ini? Pahuru. Tinggal berubah apa? Berubah roh. Harokat, apalagi bisa dibilang, bisa antum bilang harokat dengan harokat sama, tidak apa berbeda, yang penting sama-sama berharokat. Paham? Tapi kata yang lain nanti, antum anggap langsung dapat kata taktul. Sama tak? Sama? Sebagus? Sebagus? Tak asli atau tambahan? Kalau antum mau biasa berarti asli. Sementara dia adalah apa? Tambahan. Paham? Jadi bukan nadirnya kata itu, kata yang sekarang dia punya sama. Tapi kalau antum bilang ini, cabak ini adalah sama dengan sini, sama-sama huruf asli. Yang semisal dengan yang ini, berarti juga hurufnya apa? Asli. Jadi ada dua tingkat. Kata yang ini, antum samakan dengan yang ini. Berarti mengharuskan kata yang ini, antum nanti samakan dengan yang ini juga. Paham? Sementara ini jelas tambahan, ini adalah antum bilang asli. Itu tak pasti banyak kata yang dia bilang apa? Asli padahal tambah. Kalau antum anggap itu ada sebagai apa? Asli, bahaya. Iya, bahaya. Walaupun ada semisal. Iya. Kalau wahya, misalnya lihat. Wahya tatpul al-maktuhah atta filogotil ukhro. Anggaplah antum baca tadi tutpul. Berarti kan mirip dengan apa? Mirip dengan apa? Burtum. Tapi kalau tatpul gimana? Yang dipatah di bahasa yang lain. Ya, it la wujud li fa'lul. Kan tidak ada huruf asli yang bermaksud nama fa'lul. Antum sudah dapat kan? Di awal. Ya, di awal bab 2 dulu. Kan sudah di awal bab 2 kan dijelaskan dulu. Kalau 3 huruf, hanya ada 10. Dan ada fa'lul, fa' ya, fa'alun, fa'ilun. 3, 4, kan sudah ada semua wajannya. Tidak ada yang fa'lul. Tidak ada yang fa'lul. Tidak ada yang fa'lul. Ini kata beliau. Bifatin padom bainahumah sukun. Dan bifatah kemudian dom antara keduanya sukun. Fatukun tu ziyadati ta ilu gotil fat. Maka adanya tambahan ta pada bahasa yang difatah. Li adamin nazir karena tidak ada yang semisalnya. Dalilun ala ziyadati ilu gotil dom. Itu adalah dalil akan tambahan pada bahasa yang didom. Didomah. Ini satu kata langsung ini. Bagaimana lagi kalau beda kata? Beda kata. Satu kata saja. Beda harokat, tetap kita bilang tambahan. Paham? Karena ada di bahasa lain dia sebagai tambahan. Dipahami? Kalau tidak, kita akan mengatakan bahasa lain-lain itu juga adalah tambah asli. Padahal bukan. Jelas ini. Ini agak rumit, tapi itu datang beberapa kata yang seperti itu. Ya, datang beberapa kata yang seperti itu. Iya. Jadi, karena belum dalilun ala ziyadati hati logatil dom. Ini adalah dalil bahwa dia itu tambahan pada bahasa yang mendoma. Wal aslul ibtihad. Asal itu sama. Artinya kalau yang di fathah tambahan, di dhamma juga adalah tambahan. Paham gak ini? Tapi saya katakan, kita bilang, kalau di fathah asli, kalau di dhamma adalah tambahan. Tidak bisa. Atau kalau di dhamma asli, di fathah adalah tambahan. Nah, sementara sama. Kira? Tidak bisa. Seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya, antum bisa katakan, kalau di bahasa lain tambahan, di bahasa yang lain juga adalah tambahan, walaupun berubah rokat. Tamali. Tadi saya kenal. Kaulul haf dal al makna. Masya Allah. Kalau huruf itu menunjukkan atas makna, kita sudah pelajari makna wazan. Dah. Gofaro. Apa artinya gofaro? Telah mengampuni. Go. Apa mananya? Mubar? Tidak ada. Berarti asli. Istaghfaro. Apa artinya ini? Telah meminta ampun. Apa yang menunjukkan dia meminta ampun? Alif. Si. Ta. Mananya tolak. Alif. Si. Ta. Mananya apa? Tolak. Berarti alif. Si. Ta. Tambahan, kan dia punya makna. Tan, sekarang yang kita bilang gini. Khoroja, apa artinya dulu ini? Keluar. Akhroja, mengeluarkan. Hamzah menunjukkan makna ta'addi. Berarti Hamzahnya apa? Tambahan, kan dia menunjukkan makna. Dan dia pula seluruh ilmu tadi, huruf anak itu. Iya, huruf anak itu kan apa? A-nya saya, nun-nya kami, ya-nya dia, ta-nya kamu. Berarti dia punya apa? Punya apa? Makna. Berarti semuanya huruf apa? Huruf apa? Tambahan. Tambahan ini. Ini, Masya Allah. Kalau huruf itu menunjukkan atas makna, tambahan. Ini, Masya Allah. Mudah. Ka'ala huruf mudhara'ah wa alif jimil fa'il. Seperti huruf-huruf mudhara'ah, ana itu. Dan alif jimil fa'il. Ada yang gini, antum bilang doroba sama doribun itu beda. Doroba telah memukul. Doribun yang memukul. Dari mana? Dari alif. Isim fa'il. Paham ini? Jelas? Berarti tambahan. Al-Fadir. Yang ketujuh. Yang menunjukkan atau sudah dulu. Antum tak setuju? Kenapa besar lagi? Sudah? Oh, saya kira antum kecewa tadi. Saya bilang sudah. Baik, alhamdulillah.